الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-20 di mana Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-20 ini berkata an Abi Tha'labah Al-Khushani Yusum ibn Nashir radhiyallahu anhu dari sahabat Tha'labah Al-Khushani atau Abi Tha'labah Al-Khushani yang bernama Yusum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam kewajiban, maka jangan sampai kalian menyia-nyiakan kewajiban tadi. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampaui batasan-batasan tersebut. وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan berbagai macam perkara, maka jangan sampai kalian melanggarnya. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا dan Allah subhanahu wa ta'ala diam dari perkara-perkara tertentu sebagai bentuk rahmat kasih sayang atas kalian, bukan karena Allah lupa, maka janganlah kalian mencari-cari perkara tersebut. Hadis hasan rawahu Ad-Darqutni wa ghairuhu, suatu hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan juga yang selainnya. Telah kita jelaskan sedikit mengenai lafaz-lafaz hadis ini berdasarkan apa yang diterangkan di sini oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian setelah menjelaskan tentang makna-makna lafaz dari hadis tersebut, beliau rahimahullahu taala memberikan atau membawakan faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Kita akan membacanya pada kesempatan kali ini. Qala rahimahullahu ta'ala fi hadzal haditsi minal fawaid. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Al-ula husnu bayanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu betapa bagusnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu saqal haditsu bi hadzal taqsimil wadhihil bayyin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis ini dengan menyebutkan pembagian yang jelas dan gamblang. Jadi ada pembagian yang jelas dan gamblang dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk kewajiban tersebut jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai disia-siakan. Kemudian jenis yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan mana yang halal, ya, maka jangan sampai kemudian yang halal tersebut dilampaui, ya, masuk kepada perkara yang haram. Kemudian perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan berbagai macam perkara, ya. Untuk perkara-perkara yang haram tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan supaya tidak dilanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kemudian perkara yang keempat, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala diam darinya, yaitu tidak membahasnya, tidak menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak menurunkan ayat ataupun kemudian tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, maka itu adalah sesuatu yang kemudian merupakan keluasan bagi kaum muslimin, ya, untuk kemudian melakukannya. Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang wajib, ya. Maka terdapat keluasan pada hal tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan tentang hukumnya. Maka di sini, ya, dari keempat jenis ini, ya, tidak ada kemudian jenis-jenis yang lainnya. Semua perkara-perkara yang ada tercakup dalam keempat perkara atau keempat jenis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemampuan untuk menjelaskan, dan beliau adalah seorang tauladan dalam hal memberikan pengajaran, penjelasan kepada umat. Suatu perkara dalam Islam, suatu perkara dalam syariat ini dijelaskan dengan begitu gamblang, tidak tertinggal lagi syubhat padanya. Qala rahimahullahu ta'ala as-saniyah, faedah yang kedua. Anna Allah ta'ala farada 'ala 'ibadihi faraidha awjabaha 'alaihim 'ala al-hatmi wal yaqini. Bahwasanya Allah ta'ala telah mewajibkan atas hamba-hambanya perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang memang diwajibkan, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara-perkara tersebut atas mereka dengan pasti dan yakin. Dengan pasti dan yakin, yaitu tidak diragukan lagi tentang kewajibannya, seperti salat, zakat dan yang lain sebagainya. Qala wal fara'idu, qala ahlul ilmi, dan perkara-perkara yang fardu tersebut, perkara-perkara yang diwajibkan, maka berkata para ahlul ilmi, para ulama, inna hadan qasimu ila qismain, bahwasanya perkara yang wajib tersebut terbagi menjadi dua jenis, fardu kifayatin wa fardu ainin. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah itu nanti akan dijelaskan oleh al-Syarih di sini. Kifayah artinya mencukupi, ya. Kewajiban yang apabila sudah sampai pada taraf yang mencukupi, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Nanti akan dijelaskan. Fardu ain yaitu kewajiban atas ain, atas setiap orang, ya. Setiap person, setiap individu. Itu yang dimaksud dengan ain, yaitu setiap orang. Qala fa amma fardhu al-kifayah, adapun fardhu al-kifayah, fa innahu ma qasada fi'luhu bi qad'in nadari an fa'ilihi, yaitu suatu yang diinginkan dengannya dilakukannya hal tersebut tanpa kemudian melihat kepada siapa yang melakukan. Artinya intinya dilakukan hal tersebut, wajib untuk dilakukan. Mau yang melakukan adalah fulan atau alan atau yang selain keduanya, yang penting dilakukan. Yang penting ada yang melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak harus bosan yang melakukannya adalah fulan atau alan. Itu adalah fardu al-kifayah. Wa hukmuhu annahu idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. dan hukumnya bahwasanya apabila telah ada yang menjalankan hal tersebut ya, dengan jumlah yang cukup ya, man yakfi, yaitu sejumlah orang yang cukup telah melakukan hal tersebut, saqata anil baqi, maka gugurlah kewajibannya dari yang selain mereka, dari selain orang yang melakukannya. Yang melakukannya sudah cukup, maka yang lainnya tidak perlu kemudian ikut andil dalam perkara tersebut, tidak menjadi fardu bagi mereka, walaupun terkadang menjadi mustahab, menjadi sesuatu yang disunnahkan ya. Seperti sholat jenazah harus ada yang melakukannya, tapi kalau sudah cukup ada yang melakukannya, yang lainnya boleh ikut, mustahab ya, disunnahkan untuk meramaikan dan kemudian memperbanyak orang yang menyolati yaitu jenazah tadi. Qala wa fadlul ain, dan kemudian ada pula yang fadlu ain huwa, yaitu ma qasada bihil fi'lu wal fa'ilu, sesuatu yang diinginkan dengannya perbuatan dan juga orang yang melakukan. Jadi perbuatan yang tertentu, orang yang melakukannya juga tertentu. Nah, wajib ala kulli ahadin bi'ainihi, dan wajib bagi setiap orang ya, bi'ainihi, yaitu memang orang tersebut yang harus melakukannya, tidak bisa diwakili ya. Kalau fardu kifayah tadi tidak harus semua orang melakukannya, kalau sudah ada beberapa orang yang melakukannya dalam jumlah yang cukup, nah, maka gugur kewajiban dari yang selainnya ya. Namun apabila belum cukup jumlah yang melakukannya, maka tetap ada kewajiban tersebut sampai jumlahnya tercukupi. Adapun untuk fardhu ain ini wajib bagi semua orang, tidak bisa digantikan oleh yang lain, tidak bisa gugur karena telah dilakukan yang lainnya. Yang lainnya yang sudah melakukan, dia juga harus melakukan. Yang selainnya juga harus melakukan. Dari orang-orang yang belum melakukan, harus melakukannya, harus mengajakannya sendiri-sendiri. Ini fardhu ain. Qala fa amma al-awwal. Adapun yang pertama yaitu fardhu kifayah, fa misluhu, maka contohnya atau misaluhu sepertinya, al-adhan wal iqamah wa salatul janazati wa ghairuha. Contohnya adalah adhan. Apabila sudah ada yang azan, tidak perlu orang yang lain datang kemudian melakukan azan lagi. Ya. Sudah gugur kewajibannya. Ya. Demikian pula sebetulnya pada suatu daerah tertentu, apabila sudah terdengar azan ya, di suatu daerah tersebut, walaupun ada beberapa masjid, maka sebetulnya azan bagi masjid yang lainnya yaitu tidak wajib, sebetulnya seperti itu, tapi boleh untuk dilakukannya, itu sunnah untuk dilakukan setiap masjid kemudian berazan sendiri. Namun dari sisi wajibnya tidak. Dari sisi wajibnya tidak. Ini mungkin baru diketahui ya. Jadi kalau dalam satu desa misalnya, azan dari satu masjid sudah didengarkan oleh seluruh penduduk desa, maka masjid-masjid yang lainnya tidak wajib. Ingat, tidak wajib melakukan, tidak mengapa. Ya, sunnah, berpahala, ya, lebih bagus seperti itu. Difahami? Ya. Jadi tidak wajib bagi setiap yaitu masjid tersebut untuk azan sebenarnya. Tidak wajib bagi setiap masjid tersebut untuk azan sebenarnya. Baik. Itu tentang azan. Fardunya fardu kifayah. Sebenarnya satu masjid sudah cukup apabila kemudian terdengar bagi seluruh penduduk yang ada di situ. Ya. Tapi kalau misalnya jaraknya berjauhan dan ada yang tidak mendengar, apabila cuma satu masjid, maka masjid yang lain juga wajib untuk memandangkannya. Misalnya di sini ada masjid, kemudian kampungnya begitu luas, di sini ada masjid lagi. Kalau masjid di sini masih dengar, tapi orang yang di sebelah sana tidak dengar, maka masjid yang ini juga wajib untuk memandangkannya supaya di sebelah sana dengar. Ya, dipahami. Nah, jadi itu fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mencukupi, gugur dari yang selainnya. Nah, kalau sudah ada yang mencukupi, maka gugur dari yang selainnya. wal iqamah, dan juga iqamah itu qomat, itu pun fardu kifayah, tidak perlu semua melakukannya, tapi harus ada yang melakukannya. Ya, fardu, tapi apa? Kifayah. Ya, kalau ada, sudah ada yang cukup, atau sudah ada satu orang yang melakukan, maka itu sudah mencukupi. Salatul janazah, dan salat janazah. Ya, apabila sudah ada yang melakukannya, ya, maka gugur dari yang selainnya, namun tetap dihasung bagi yang lainnya untuk kemudian ikut meramaikan salat janazah tersebut dan yang selainnya, termasuk dakwah ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang-orang yang kemudian mencukupi dalam berdakwah, maka ya, tidak wajib bagi yang selainnya, tapi harus ada yang kemudian melakukan dakwah tersebut. Qala wa amma tsani, adapun yang kedua. Fa mithlu shalawatil khamsi, maka contohnya adalah salat-salat lima waktu. Wa zakati, dan juga zakat. Wa shaumi, dan juga puasa. Wal haji, dan juga haji. Semua ibadah ini wajib untuk dilakukan oleh seluruh orang yang mampu untuk melakukannya. Ya. Yang tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan pada mereka, maka harus melakukannya. Ya. Adapun yang ada uzur, ada rukhsah, maka ya, diringankan atas mereka, bisa jadi gugur, ya, bisa jadi kemudian ditunda pada hari yang lainnya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini fardhu ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh individu dari kaum muslimin. Ya. Tidak bisa kemudian kalau sudah dilakukan sebagian, tidak dilakukan oleh yang lainnya. Salat lima waktu harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Walaupun sudah ada yang melakukannya, tetap yang lainnya juga harus melakukan. Zakat, seluruh orang yang mampu untuk melakukan zakat, sudah termasuk kategori yang harus melakukan zakat, semuanya harus melakukan. Ya. Bukan kemudian hanya sebagian saja yang harus melakukan, dan yang lainnya yang sudah masuk kategori zakat tidak harus melakukan. Demikian pula puasa ataupun haji, yang masuk dalam kategori harus berpuasa dan harus haji, ya sudah wajib baginya, ya, tidak kemudian gugur karena orang lainnya sudah melakukannya. Qala wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, ay aujaba wajibatin muhaddadatin wa muayyanatin bi syurutiha, yaitu mewajibkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, muhaddadah, yang kemudian telah ditentukan, wa muayyanah, dan juga telah ditayin, telah ditetapkan, bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Ini penafsiran Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala atas lafaz wa hadda hududan. Ada juga kemudian yang menafsirkan bahwasanya dimaksud adalah yaitu batasan-batasan kehalalan, apa yang halal sudah jelas, maka jangan sampai kemudian melampaui batas kehalalan tadi masuk kepada perkara yang haram. Adapun Syekh Al-Utsaimin mentafsirkannya dengan perkara yang wajib, bukan perkara yang halal. Perkara yang wajib sudah diwajibkan dengan syarat-syaratnya yang tertentu, sudah ada batas-batasnya, jangan sampai kemudian dilanggar. Setelah zuhur, ya dilakukan setelah zawal, jangan sampai sebelum zawal. Zawal, kalau sebelum zawal berarti apa? Telah melampaui batasan, ya. Telah melampaui batasan, ataupun dilakukan pada waktunya salat asar, maka ini juga melampaui batasan. Ataupun kemudian dilakukan dengan lebih dari 4 rakaat, ini pun melampaui batasan, dan yang lain sebagainya. Jadi batasan-batasan, ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kewajiban-kewajiban agama ini, sudah ada batasan-batasannya, jangan dilampaui batasan tersebut, tinggal dilaksanakan saja. Baik. Qala as-salitu annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hudud Allah, bahwasanya tidak boleh bagi seorang manusia untuk melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'taduha." Jangan sampai kalian melampauinya, jangan sampai melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala wa yatafarra'u min hadhihi al-fa'idati, dan bercabang dari faedah ini, annahu la yajuzul mughalatu fi dinillah, bahwasanya tidak boleh melakukan suatu yang melampaui batas al-mughalah, ghulu, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam melakukan agama ini, beribadah, namun beribadah dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak, yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan contoh-contohnya, di antaranya yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan ini. Qala wa lihadza ankara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala alladziina qala ahaduhum. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada orang-orang yang salah seorang dari mereka itu mengatakan, ana asumu wa la uftir, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka, itu berpuasa setiap harinya, tidak akan berbuka pada suatu hari pun, setiap hari berpuasa, walaupun kemudian dia tentu saja berpuasa pada siang hari kemudian berbuka pada malam hari, namun setiap hari dia akan berpuasa. Ini melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian melakukan puasa yang dinamakan dengan puasa ad-dahr. Tidak boleh dilakukan puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Maka ini tidak boleh dilakukan, ini melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tsani, dan berkata orang yang kedua, ana aqumu wa la anam, aku akan berdiri dan aku tidak akan tidur, yaitu aku akan berdiri untuk melakukan sholat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Hulu, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ats-tsalits, dan berkata orang yang ketiga, ana la atazawwaju nisa, aku tidak akan menikahi para perempuan. Ini juga hulu, mengharamkan bagi dirinya sendiri sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kemudian yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik, tapi ini terlalu melampaui batas, tapi ini melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Qala ankaru alaihim wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka ini dengan bersabda, wa amma ana fa usalli wa anam, adapun aku ini salat dan juga tidur. Itu salat malam, ada waktu untuk salat malam panjang, tapi juga tidur. Tidak seperti yang kemudian diinginkan oleh orang tadi. Berdiri untuk salat malam sepanjang malam, tidak tidur sama sekali. Qala wa asumu wa aftir, dan aku berpuasa dan juga berbuka, tidak melakukan puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Qala wa tazawwaju nisa, dan aku juga menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang kemudian membenci sunnahku, maka bukan termasuk bagian dariku, bukan termasuk golonganku. Ancaman yang begitu keras, tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang berbuat ghulu dalam perkara agama, dilarang untuk kemudian berbuat ghulu dalam perkara agama. Qala rahimahullahu taala ar-rabi'atu tahrim intihak al-muharramat, diharamkannya untuk melanggar keharaman-keharaman. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Tsumma innal muharramati naw'an, Kemudian sesungguhnya yang namanya perkara-perkara yang haram itu ada dua jenis, kabair wa shagair. Perkara-perkara yang merupakan dosa besar dan perkara-perkara yang merupakan dosa kecil. Dua-duanya sama-sama haram, sama-sama tidak boleh dilanggar. Walaupun kemudian yaitu kadar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya, tentu saja berbeda yang dosa besar dengan dosa kecil. Namun dosa kecil pun tidak boleh diremehkan, karena kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya dosa kecil bisa menjadi dosa besar ma'al israr, dengan yaitu terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut, tidak bertaubat, dan juga menganggap enteng dosa kecil tersebut. Ya, menganggap enteng dosa-dosa kecil tersebut, ini pun juga menjadikannya suatu yang besar. Demikian pula terus-menerus berada dalam dosa kecil tersebut tidak bertaubat pun juga bisa menjadikannya dosa besar. Qalafal kabairu. Adapun perkara-perkara yang merupakan kabair, dosa-dosa besar, la tughfar illa bitaubatin. Maka dosa-dosa besar tersebut tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Maka ini syarat diampuninya dosa besar, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kemudian nasuh, ya, dengan taubat yang memang benar-benar murni, dengan taubat yang kemudian memenuhi syarat-syarat taubatnya. Yang pertama ikhlas, kemudian menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, kemudian berazam, bertekad yang kuat untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan juga memang dia benar-benar telah meninggalkan perbuatan tadi, ya, bukan bertaubat dalam keadaan masih terus-menerus mengerjakannya. Ya, kemudian awal ditambah lagi apabila ini bersangkutan dengan hak orang lain, maka dia hendaknya meminta kehalalan dari orang tadi, meminta maaf dan meminta kemudian untuk diberikan kehalalan. Ini dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Taubat menjadi syarat diampuninya dosa besar tersebut. Qala was-shagha'ir. Adapun dosa-dosa kecil, tukaffiruha as-salatu wal-hajj waz-zikru wa ma asbaha dzalik. Maka akan ditebus, dihapuskan dengan sholat, dengan haji, dengan zikir, dan yang selainnya. Ya, sholat lima waktu, ya, akan menjadi kafarah bagi yang dosa-dosa yang dilakukan di antara sholat lima waktu tersebut, apabila dosa-dosa tersebut lah dosa-dosa kecil. Ya, demikian pula haji atau puasa dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Demikian pula salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Ini juga sebagai penebus dosa. Ya. Secara umum, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh sebagai kafarah atas dosa-dosa kecil tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibuna as-sayyi'at." Sesungguhnya perkara-perkara yang baik, amalan-amalan soleh, yudhibana, akan menghilangkan as-sayyi'at, perkara-perkara dosa, kemaksiatan. Ya, itu as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Qala rahimahullahu ta'ala al-qabisatu, anna ma sakatallahu anhu fahuwa afun. Adapun perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala diam darinya, maka ini adalah suatu perkara yang afun, dimaafkan, ya. Suatu perkara yang dimaafkan. Fa idza ashkala alaina hukmu syai'in 'ala hal huwa wajibun am laisa biwajibin. Maka apabila kita ragu, bimbang atas hukum suatu perkara, apakah ini suatu perkara yang wajib ataukah tidak wajib? Qala walam najid lahu aslan fil wujub. Dan kita tidak mendapatkan landasan atas kewajibannya, itu tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu yang wajib. Wajib atau tidak ini perkara ini? Kita tidak mendapatkannya. Kita sudah berusaha untuk mencarinya, bertanya misalnya, ya, atau mencari di kitab-kitab yang ada, di sumber-sumber yang ada, kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan wajibnya hal tersebut. Fahuwa mimma afallahu anhu. Maka perkara tersebut termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ya. Artinya diluaskan bagi manusia untuk mau melakukannya ataukah tidak. Ya, tidak kemudian diwajibkan. Nah, kemudian kebalikannya, wa idza syakakna hal hadza haramun am laysa haraman, atau bila kita ragu terhadap suatu perkara, apakah ini haram ataukah kemudian bukan suatu yang haram, wa huwa laysa asluhu at-tahrim, dan perkara tersebut pada asalnya bukanlah suatu yang diharamkan, ya tidak ada landasan dalilnya bahwasanya perkara tersebut adalah suatu yang diharamkan, kita hanya ragu saja. Karena hada ayatun mimma afallahu anhu, maka hal ini juga termasuk suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya. Artinya diluaskan bagi manusia untuk kemudian melakukannya. Keraguan tersebut tidak mengubah hukum dari hukum asal dari perkara tersebut sebagai suatu yang kemudian yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama seorang tadi memang sudah berusaha untuk mencari apakah ini adalah suatu perkara yang halal atau haram dengan dia bertanya atau membuka kitab, misalnya membuka sumber-sumber yang kemudian dapat dipercaya untuk kemudian mendapatkan hukum tentang perkara tersebut apakah haram atau tidak, dia tidak mendapatkannya. Maka pada asalnya itulah suatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan, boleh untuk kemudian dia melakukannya. Namun ini tidak mencakup perkara-perkara yang kemudian dikhilafkan antar ulama Tidak mencakup perkara-perkara yang kemudian dikhilafkan antar ulama. Ada pun perkara-perkara yang dikhilafkan antar ulama atas wajib atau tidaknya, kita ragu-ragu, maka da'ma yuri buka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Lakukan, lakukan. Karena ini dikhilafkan oleh para ulama. Kecuali kita yakin bahwasanya ini yang rajih lah yang tidak mewajibkan. Maka tinggalkan, tidak mengapa. Seperti itu. Ini yang dibahas tentang apa? Perkara yang tidak ada dalil padanya. Bukan suatu perkara yang dikhilafkan. Kalau perkara yang dikhilafkan biasanya apa? Ada dalilnya. Ulama yang mewajibkan menyebutkan dalilnya. Ulama yang tidak mewajibkan menyebutkan dalilnya. Kita ragu. Tinggalkan yang meragukanmu. Lakukan lebih selamat. Seperti itu. Demikian antara haram dan halal. Yang ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang menyatakan halal. Kemudian kita tidak tahu mana yang rajih, maka tinggalkan. Ini lebih selamat, lebih menenangkan. Seperti itu. Adapun yang dibahas di sini adalah perkara yang apa? Tidak ada dalil landasannya. Kita tidak mendapatkan dalil tentang wajibnya, tidak dapat mendapatkan dalil atau tidak mendapatkan dalil tentang haramnya. Maka ini adalah suatu perkara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama kita sudah berusaha untuk mencari. Selama kita sudah berusaha untuk mencari hukum dari perkara tersebut dengan bertanya atau mencari dari sumber-sumber yang dipercaya untuk kemudian mendapatkan jawaban tentang hukum dari perkara tersebut. Qala as-sadisatu intifa'u an-nisyani 'anillahi 'azza wa jalla. Dinafikannya sifat lupa dari Allah 'azza wa jalla. Wa hadha yadullu 'ala kamali 'ilmihi. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah 'azza wa jalla bi kulli syai'in 'alim. Dan bahwasanya Allah 'azza wa jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Fala yansa ma 'alima. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melupakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Walam yasbaq ilmuhu jahlun, dan tidaklah kemudian ilmunya itu didahului dengan ketidaktahuan, dengan kebodohan. Bal huwa bikulli syai'in alimun azalan wa abada. Bahkan dia itu Maha mengetahui segala sesuatu azalan, dari zaman yang paling dahulu, yang tidak ada batasnya, wa abada, dan sampai zaman yang akan datang, yang abadi, yang tidak ada batasnya. Ya, dia berbeda dengan manusia. Manusia mengetahui setelah sebelumnya tidak tahu, dan setelah tahu pun bisa lupa. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, tidak didahului oleh kejahilan. Dan sampai yang perkara-perkara yang nanti pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sesuatu yang sudah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui sudah diketahui dari dulu dan tidak akan lupa sama sekali selama-lamanya. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu pun lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, tidak demikian ya. Mengetahui segala sesuatu dengan terperinci ya, dan tidak akan kemudian melupakan hal tersebut, melupakan apa yang di Allah Subhanahu wa taala ketahui, apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu faedah lagi, insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.